Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب كده نسيب pembahasan النكد الثاني pembahasan yang kedua min nawakidil Islam man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Siapa saja yang menjadikan antara dirinya dengan Allah adanya perantara-perantara, yad'uhum, di mana dia berdoa kepada perantara-perantara tersebut, وَيَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَةَ, meminta dari mereka, dari para perantara tersebut, syafaat, ya, pembelaan di hadapan Allah, وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ, dan bertawakal menyandarkan diri kepada perantara-perantara tersebut. Maka orang yang melakukan ini, ya, dia kufur, ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, tidak ada khilaf dalam permasalahan hukum seseorang yang menjadikan perantara-perantara di dalam beribadah kepada Allah, ya, secara khusus di dalam berdoa. Nah, persamaan ijma para ulama dalam permasalahan ini, ya, kita mendapati dalam realita kehidupan bahwa ini termasuk di antara kesyirikan yang paling banyak terjadi. Ya, tidaklah didapati suatu kuburan yang dianggap sebagai kuburan yang memiliki kemuliaan, keramat, kuburan wali, kecuali penghuni kubur itu dijadikan sebagai wasitah, ya, min wasait fi du'aihim ilallah, dijadikan sebagai perantara dari perantara-perantara dalam doa mereka kepada Allah, ya, dengan apa yang diistilahkan bertawassul atau ngalap berkah atau yang semisalnya. Ya, yang penting dalam hal ini bahwa at-tasmiyah la tubayyir al-haqa'iq, bahwa penamaan-penamaan itu tidak mengubah hakikat dari perkara-perkara yang ada. Ya, mau dinamakan tawassul, mau dinamakan alat berkah, ya, kesyirikan tetap kesyirikan. Telah dipelajari pula pada kesempatan yang lalu rincian tentang permasalahan wasaid, perantara-perantara. Bahwa di sana ada perantara yang ditetapkan di dalam syariat, di mana pengingkaran terhadap perantara tersebut merupakan kekufuran. Ya, kemudian ada perantara yang dinafikan oleh syariat, di mana penetapannya ya, ini merupakan kekufuran. Baik, perantara yang pertama, Anda bersama? Anda ikut ya? Iya. Enggak. Enggak. Nah, yang ikut ikhwah. Abdullah. Perantara yang ditetapkan oleh syariat. Al-wasithah fi tabligh ar-risalah. Ini perantara di dalam penyampaian risalah, risalah kenabian, kerasulan. Ini perkara yang ditetapkan oleh Allah, bahwa Allah telah menjadikan di antara makhluknya sebagai perantara di dalam penyampaian syariat. Ya, ini yang ditetapkan. Pengingkaran terhadap wasithah ini merupakan kekufuran. Ya, jadi kalau seseorang tidak mempercayai utusan yang telah Allah Subhanahu wa taala utus sebagai perantara antara Allah dengan makhluk, maka dia kufur. Ini perantara yang ditetapkan di dalam syariat. Ya, yakni wasithah fi tabligh risalah. Nah, sedangkan perantara yang dinafikan oleh syariat, diingkari oleh syariat, di mana penetapannya merupakan kekufuran, ini yang sedang kita pelajari. Ya, yang sedang kita pelajari ijma para ulama tentang kufurnya orang-orang yang menjadikan perantara dalam ibadah kepada Allah. Selanjutnya kita membaca keterangan Asy'ari. وقد فند شبههم وكشف ضلالهم شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الذي نفع الله به المسلمين كشف الشبهات. Dan dalam permasalahan syubhat-syubhat orang-orang musyrikin dengan kesyirikan mereka, Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau telah membantah dan menghancurkan syubhat-syubhat serta menyingkap kesesatan-kesesatan mereka, orang-orang musyrikin, yang mereka berupaya untuk melegalkan kesyirikan mereka, ya, dengan kemasan yang baru, ya, yang hakikatnya sekali lagi apa yang mereka perbuat adalah apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka berupaya untuk memunculkan syubhat. Dimana di antara syubhat mereka, kami ini adalah orang-orang yang bersaksi la ilaha illallah. Nah, sementara mereka orang-orang yang menentang Nabi, mereka tidak mau untuk diperintah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan mereka mengingkari, ya, dan menyatakan wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah menyatakan tentang mereka, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka menyombongkan diri, angkuh. Ya, kata orang-orang musyrikin di masa Syekhul Islam, adapun kami mengucapkan la ilaha illallah, apakah mau disamakan dengan mereka? Ini antara syubhat-syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang musyrikin di masa Syiah Islam. Beliau rahimahullah menyingkap berbagai syubhat ya, dalam kitab Kashfus Syubhat tersebut. Di mana ini sebagaimana disifatkan di sini oleh Asy-Syari merupakan kitab yang nafis, kitab yang sangat berharga, bernilai. Ya, di mana bentuk-bentuk syubhat yang ditebarkan musyrikin di masa itu semuanya ya, oleh Syaikhul Islam dijawab ya, dengan jawaban yang demikian mukni ya. Kitab ini alladhi qala fihi ahadul ulama wa fi amsalihi, di mana salah seorang di antara ulama dalam pujiannya terhadap kitab Kashfus Syubhat tersebut atau dan kitab-kitab yang semisalnya, beliau menyatakan lau yuti'uni talabatul ilm laja'aluhu wirdan ma wirdihim yakra'unahu sabahan wa masa'an. Seandainya para talabatul ilm menaatiku, tentu mereka akan menjadikan kitab tersebut ya, sebagai wirid zikir ya, bersama dengan bacaan wirid mereka, zikir-zikir mereka yang mereka baca di pagi dan petang hari. Artinya seandainya mereka mau menaatiku, misalnya mereka mau untuk menjadikan kitab ini sebagai bacaan zikir pagi dan petang. Maksudnya. Ini menunjukkan betapa bernilainya kitab Kashfus Syubhat. Diterangkan maksud dari kalam alim ini ya, pada ta'liq di situ, walaisa maqsuduhu rahimahullahu ta'ala ayyuj'ala bimanzilatil awradis sabahiyah wal masaiyah. Bukanlah maksud dari alim tersebut, semoga Allah merahmatinya, agar kitab Kashfus Syubhat ini dijadikan kedudukannya ya sebagai wirid atau zikir pagi dan petang. Bukan itu maksudnya ya, karena kita di dalam berzikir ya mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan tambahan-tambahan apapun dalam zikir kita kepada Allah. Lantas apa maksudnya? Innama muraduhu at-tahridu wal-hathu ala hifzi hadhihi al-mutun wa tikraruha likai tarsakhu fil adhani. Tujuannya adalah untuk menghasung, menyemangati para thullabul ilm agar menghafal matan tersebut, ini kitab Kashfus Syubhat, serta berupaya untuk mengulang-ulangnya. Baik, agar betul-betul kandungan yang ada pada kitab tersebut ya tertancap kuat, ar-rusukh, tertancap kuat fil adhan, dalam pikiran, dalam benak para thullabul ilm. Ya. Jadi sekali lagi, kitab Kashfus Syubhat ini kitab yang sangat bernilai, yang menunjukkan ya, keberkahan dari ilmu Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang kalau kita perhatikan Ya. Tidak ada syubhat yang dimunculkan oleh musyrikin di masa kita. Baik. Dengan istilah ataupun bahasa atau kemasan yang baru. Ya, kecuali itu adalah syubhat yang telah dibantah, ya, syubhat yang telah dibantah oleh Syekhul Islam di dalam kitabnya tersebut. Ya, kitab Kasyful Syubhat. Ya, sebagaimana yang digambarkan oleh para ulama tentang kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah atau dengan judul lain Minhajul I'tidal karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya, kitab ini beliau tulis dalam rangka untuk membantah berbagai syubhat orang-orang Rafidah. Di mana syubhat-syubhat yang dimunculkan belakangan oleh mereka, orang-orang Rafidah, ya, sesuatu yang Syekhul Islam telah membahas dan membantahnya. Dan ini semua menunjukkan kepada kita bahwa syubhat ahlul batil, ya, realitanya hanya mengulang dari syubhat-syubhat yang telah lalu. Dari sini juga kita melihat betapa pentingnya untuk kita, ya, memperhatikan dan merujuk kepada kitab-kitab para ulama, ya, kitab-kitab terdahulu, ya, khususnya di dalam permasalahan-permasalahan akidah, ya, di mana yang demikian sesuatu yang tidak disukai oleh orang-orang hizbiyyin, baik turafiyyin, sururiyyin, ya, dengan alasan kalau kitab para ulama zaman dulu itu berat bahasanya, ya, makanya harus belajar bahasa supaya tidak berat. Sehingga akhirnya mereka mencukupkan dengan kutip-kutip dari orang-orang yang majhul, ya, majhulin. Ya. Kemudian fa'alaika ya talibal haqqi bihi, jadi bihadal kitab. ففيه النور والهدى والبرهان والشفاء. Maka kewajiban bagimu wahai pencari al-haq dengan kitab tersebut, yakni untuk dipelajari. Karena di dalamnya terdapat cahaya dan petunjuk. Di dalamnya terdapat burhan, bukti-bukti kebenaran. Wasyifa, dan obat, ya, obat yang akan menyembuhkan dari syubhat, ya, yang ditebarkan oleh orang-orang musyrikin. Dan syuruhat, ya, penjelasan-penjelasan para ulama terhadap kitab Kasyfus Syubhat sebagaimana kitab-kitab yang lainnya dari karya Syekhul Islam demikian banyak, ya, dan itu semua menunjukkan inayah perhatian para ulama terhadap kitab-kitab beliau rahimahullah, dan ini pula menunjukkan, ya, bagaimana keberkahan ilmu beliau. Ya, satu hal yang terbedakan antara, ya, para ulama dengan karya-karya mereka dari selain mereka. Tapi para ulama, mereka menulis karya yang dibutuhkan oleh umat. Ya, yang dibutuhkan oleh umat, bukan yang diinginkan. Baik kebutuhan ini sesuatu yang diungkapkan oleh lisan, maqal, dengan ucapan, ya, mungkin sebagian di antara mereka menyampaikan kepada seorang alim minal ulama, atau lisanul hal, keadaan menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat butuh akan ditulisnya sebuah kitab yang menjelaskan tentang apa yang akan bisa memperbaiki mereka. Jadi ini yang ditambah oleh para ulama, mereka menulis apa yang dibutuhkan. Contoh misalnya, yang pertama dalam bentuk permintaan dengan lisan, seperti ditulisnya kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ketika datang sebagian qadhi, hakim dari negeri Wasit, salah satu negeri yang ada di Irak, yang terletak antara negeri Kufah dengan Basrah, meminta kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah untuk dituliskan satu kitab atau satu risalah yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syekhul Islam menyampaikan bahwa sudah ditulis dan sudah banyak para ulama yang menulis tentang perkara tersebut. Tetapi qadhi ini meminta dengan harapan yang sangat dari Syekhul Islam sehingga ditulisnya kitab Aqidah Wasitiyah dari Ba'dal Asr hingga selesai sebelum masuk waktu maghrib. Ini juga menunjukkan keberkahan waktu para ulama dan rentang waktu ringkas, tidak ada 2 jam. Tertulis sebuah karya ilmiah yang terus bermanfaat bagi umat. Contoh yang dalam permasalahan ini, lisanul hal menunjukkan butuhnya umat akan penjelasan ilmu. Ditulisnya kitab ini apa yang dialami oleh kondisi kaum muslimin di masa Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, di mana mayoritas manusia mengingkari dakwah Syekhul Islam. Mayoritas manusia tenggelam dalam kesyirikan dalam keadaan mereka mengaku muslimin. Kondisi yang sangat butuh untuk adanya penjelasan tentang keadaan mereka, untuk mereka dikembalikan kepada tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah beliau kitabut tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kemudian kitab termasuk diantaranya kasyfus syubhat. Jadi ini diantara sebab, selain tentunya keikhlasan dari mereka para ulama, diantara sebab kenapa karya-karya mereka bermanfaat, mereka menulis apa yang dibutuhkan oleh umat. Berbeda dengan para kutab, para penulis khususnya di masa kita, yang mereka membuat tulisan apa yang disenangi, apa yang istilahnya sedang best seller. Sehingga kalaupun ada manfaatnya, maka manfaatnya sangat sedikit. Ini yang bisa dilihat dari kenyataan yang ada. Kemudian wal maqsud, dan yang menjadi tujuan dari penyebutan an-naqid al-thani, pembatal yang kedua ini, anna man ja'ala bainahu wa bainallahi subhanahu wasa'ita fi jalbil manafi'i wa daf'il mudari min malakin aw nabiyyin aw qabrin aw ghairi dhalik أو يذبه لهم أو يتوكل عليهم أو يسألهم قضاء الحوائج أو يطلب منهم المدد والشفاعة aw ayyu naw'in min anwa'il ibadah faqad kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala adanya perantara-perantara di dalam upaya untuk mendapatkan manafi', manfaat-manfaat, ya, entah itu mengharapkan rizki ataupun keturunan ataupun jodoh ataupun yang lainnya dari hal yang sifatnya manfaat, atau tertolaknya kemudaratan, ya, atau terangkatnya juga kemudaratan, seperti seorang, ya, tertimpa sakit ingin untuk meraih kesembuhan, tertimpa kesulitan ekonomi ingin untuk lepas dari masalah yang dihadapinya, dia jadikan perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat ataupun nabi. Disebutkan di sini malaikat, ya, dikarenakan mereka makhluk-makhluk yang mulia, yang dekat, ya, penghuni langit. Baik, terjadi khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih utama antara para malaikat dengan manusia. Ya, dan ini khilaf yang tawil, tetapi ya ringkasnya kesimpulannya bahwa secara umum, ya, para malaikat itu lebih baik daripada manusia dikarenakan mereka adalah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di atas ketaatan. Tetapi sebagian di antara manusia, ya, mereka memiliki kedudukan keutamaan yang melebihi malaikat. Ya. Sebagaimana keadaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi seandainya pun yang dijadikan perantara itu malaikat, makhluk-makhluk yang taat, atau para nabi sebagai pimpinan para manusia, para hamba Allah dari kalangan manusia, al-kabrin atau kuburan, ya, di mana yang biasa dijadikan sebagai perantara kuburan yang dikenal sebagai kuburan orang salih, itu di masa jahiliyah, ya, kuburan yang dikatakan kuburan orang salih. Tetapi di masa kita, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa yang dijadikan perantara itu sebagian mereka orang yang dikenal sebagai sejahat-jahat manusia, tarikus shalah, syaribul khamr, orang yang dikenal meninggalkan sholat, meminum khamr. Kuburannya dijadikan sebagai perantara dalam berdoa, bahkan tidak berhenti sampai pada tingkatan dijadikan perantara. Baik, musyrikin di masa kita betul-betul menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tujuan, ya, dari doa atau permintaan mereka, bukan lagi pada posisi sebagai perantara apa yang diharapkan itu dari Allah, bukan. Ini semua menunjukkan bahwa semakin jauh dari masa kenabian, tayyib, ya, kerusakan yang ada pada manusia semakin parah. Oleh karena itu, ya, ini juga menunjukkan kebatilan ucapan orang-orang Hizbiyun dari kalangan Ikhwaniyin ataupun yang semisalnya menyatakan bahwa masalah akidah, ya, pelajaran yang cukup untuk diberikan, ya, 1, 2, 3 pertemuan. Ya, sementara Nabi SAW sejak diangkatnya beliau sebagai utusan Allah hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya, beliau terus berusaha untuk mendakwahkan tauhid ini. au ghairi dzalik, apa yang lainnya. Dan disebutkan di sini tentang masalah kuburan karena ini yang paling banyak dari bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah dijadikannya kuburan-kuburan sebagai sekutu di dalam berdoa. Ya, hampir di setiap tempat ya, bentuk kesyirikan ini terjadi. Ya, termasuk yang sangat disayangkan ya, dengan tujuan untuk menarik wisatawan atau yang semisalnya, di sebagian tempat ya, kuburan-kuburan dihias, ada kuburan yang terpencil ya, dibuat dikesankan bagaimana bahwa kuburan itu kuburan keramat ya, dan diberikan tulisan wisata religius atau yang semisalnya, di mana ini adalah promosi kesyirikan ya, perkara yang merupakan penentangan terhadap dakwah An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian au yadzahu lahum, atau selain berdoa yakni menyembelih untuk mereka yang selain Allah yang dijadikan tandingan-tandingan, baik menyembelih untuk jin ataupun untuk kuburan orang saleh atau yang lainnya. Jadi tujuan penyembelihan itu dalam rangka untuk ta'zim ya, untuk pengagungan terhadap yang dituju dari sembelihan itu. Dan tidak dilakukan lagi bahwa perbuatan ini merupakan syirik akbar. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan lakukan penyembelihan. Sebagaimana salat tidak boleh ditujukan untuk selain Allah, maka demikian juga penyembelihan ya, tidak boleh dilakukan dalam rangka pengagungan terhadap selain Allah. Au yatawakkalu alaihim, atau bertawakal kepada mereka. Ini kepada sesembahan-sembahan yang selain Allah. At-tawakkul adalah i'timadul qalb fi jalbin naf'i au daf'id dur. Namanya tawakal, definisinya adalah penyandaran hati ya, dalam upaya untuk mendapatkan manfaat apapun tertolaknya suatu kemudaratan. Dan tawakal atau tawakkul ini adalah ibadah di antara ibadah-ibadah qalbiyah. Dan namanya ibadah ya, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para ubadul kubur ya, para penyembah kubur yang menjadi sandaran mereka dalam upaya untuk mendapatkan manfaat ataupun tertolaknya kemudaratan adalah kuburan-kuburan yang mereka ibadahi. Maka ini dapat ya, orang mau melakukan usaha ya, jualan ini jualan itu kecil-kecilan ya, jualan cilok ya, datang ke kuburan misalnya kuburan-kuburan yang dikeramatkan ya, minta untuk usahanya dilariskan kepada penghuni kubur tersebut. Dan mereka merasa tidak puas, tidak mantap, tidak nyaman dengan usaha mereka kalau belum mendatangi kuburan-kuburan tersebut. Ini kenyataan yang ada pada orang-orang musyrikin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menistidraj. Ya, sebagian di antara para ubadul kubur bercerita bahwa semakin sering ziarah, ya, semakin lancar usahanya. Ya, semakin lancar usahanya. Jadi semakin ziarah, ya, semakin sering ziarah, semakin banyak kuburan yang didatangi. Sampai kalau dulu ada kuburan Wali Songo, sudah ditambah ya, dengan satu kuburan Dajjal, ya, jadi Wali 10. Kemudian ada lagi tambahan Wali Pitu, ya, di mana? Di Bali. Ya. Jadi bercerita bahwa semakin sering melakukan ziarah, semakin lancar usahanya. Ini istidraj. Ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membukakan perkara dunia kepada seorang ketika dia semakin terjatuh ke dalam penyelisihan terhadap syariat. Ya. Untuk kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya, akan mencabutnya pada kondisi orang tersebut ya, telah jauh ya, tenggelam di dalam kemaksiatan. Kemudian au yas'aluhum qada'al hawaij, atau minta kepada mereka penunaian apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan hal yang demikian, yakni meminta kepada yang selain Allah ya, dari apa yang menjadi hajat, ini perkara yang pada musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak melakukan. Ya. Yang dilakukan oleh mereka mendatangi perantara-perantara itu dengan harapan untuk perantara tadi menyampaikan kepada Allah. Ya. Karena mereka, yakni orang-orang musyrikin di masa Nabi, mereka meyakini rububiyah Allah. Meyakini rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semesta alam ini. Sehingga mereka tidaklah yakni mengharapkan tertunainya ya, hajat-hajat mereka kecuali dari Allah. Tetapi dengan perantara sesembahan-sesembahan yang mereka jadikan perantara itu. Jadi mereka tidak meyakini bahwa Latta, Uzza, Manat itu yang memberikan rizki kepada mereka, yang memberikan kelancaran dalam usaha mereka, tidak. Ya. Mereka meyakini bahwa sembahan-sembahan inilah yang akan menyampaikan apa yang menjadi hajat mereka kepada Allah. Dan dengan cara itulah menurut keyakinan mereka, doa atau harapan mereka lebih terkabulkan. Au yatlubu minhumul midada wasyafa'ah, atau meminta dari mereka perantara-perantara tersebut al-midad, yakni pertolongan-pertolongan, wasyafa'ah, dan syafaat, pembelaan-pembelaan mereka. Au ayyu naw'in min anwa'il ibadah, atau bentuk-bentuk yang mana saja dari perkara-perkara ibadah jika ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, faqad kafara ijma'an, maka pelakunya telah kufur berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini tentang penjelasan dari An-Nakid Ats-Tsani, pembatal yang kedua, ya, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id. Dan kalau ditanyakan apa sih perbedaan antara pembatal yang pertama dengan pembatal yang kedua? Baik, pembatal yang kedua ya, merupakan bagian dari pembatal yang pertama. Pembatal yang kedua, bagian dari pembatal yang pertama, karena di antara bentuk kesyirikan ya, adalah menjadikan perantara-perantara antara seorang dengan Allah di dalam berdoa. Ini di antara bentuk kesyirikan. Dan kemudian disebutkan secara tersendiri dalam yakni satu pembatal khusus. Baik, dikarenakan pentingnya perkara ini, dan ini merupakan mayoritas dari bentuk kesyirikan yang terjadi di kalangan manusia, yang manusia memandangnya itu bukan kesyirikan. Manusia memandang hal tersebut bukan kesyirikan, tapi dalam bentuk pemuliaan terhadap orang soleh. Ya. Sebagaimana kalau ada orang-orang yang mengingkari bentuk perbuatan mereka, dikatakan sebagai orang-orang yang tidak menghormati kedudukan orang soleh. Sehingga butuh adanya penjelasan khusus terkait dengan perkara ini dengan dijadikan sebagai satu poin tersendiri di antara bentuk-bentuk pembatal keislaman yang menjadikan perantara antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, entah itu doa ataupun bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Apa hukum seorang anak bersalaman dengan orang tuanya, orang tua sendiri begini, dan mereka menghormati dengan cara mencium tangannya? Baik, ya, di antara para ulama ada yang menasihatkan untuk yang seperti ini jangan dijadikan sebagai sesuatu yang kebiasaan sifatnya, setiap kali bersalaman dengan orang tua, ya, dengan mencium tangannya. Ya, masuk dalam hal ini Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau ketika dalam kondisi sakit, ya, ketika itu datang Al-Ma'ribi Abu Al-Hasan, ya, seorang tokoh yang menyimpang, ya, dan dia senang untuk ya, bertameng dengan para ulama, dianggap sebagai orang yang dekat dengan ulama. Datang kemudian pada kejadian tersebut, dia menghampiri syekh yang sedang terbaring, kemudian menjabat tangannya dan mencium tangan beliau. Maka syekh mengibaskan dan mengatakan, jangan kau biasakan untuk mengajari anak-anak kalian untuk berbuat seperti ini. Ini membiasakan apa? Mencium tangan ketika bersalaman. Ini yang ya, saya katakan tentang masalah ini. Ya, jadi seandainya pun dilakukan tidak menjadikan sesuatu yang sifatnya kebiasaan setiap terjabat tangan dengan orang tua dengan mencium tangan. Dan itu pun sekali lagi dengan tujuan sebatas ya, menghormati kedudukan orang tua kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.